بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab Adab Zifaf. Kita masuk kepada adab yang ke-9. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah. Al-adab at-tasi', adab yang ke-9, iktisalu zawjain ma'an. Mandinya pasutri bersama-sama. Wa yajuzu lahuma an yaghtasila ma'an fi makanin wahid. Setelah sebelumnya beliau menyebutkan tentang berwudu di saat selesai melakukan jima untuk kemudian mengulang kembali atau melakukan kepada yang lainnya kalau memiliki lebih dari satu istri, dan bahwasannya mandi itu lebih utama. Maka berikutnya di sini disampaikan oleh Asy-Syaikh mandi bersama-sama fi makanin wahid, bukan bersama-sama dalam hal waktunya tetapi juga tempatnya. Walau ra'a minha wa ra'at minhu, walaupun sang suami melihat istrinya dan istri melihat suaminya dalam keadaan mandi tersebut. Terlebih pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya rumah beliau saja tidak terlalu luas, tidak terlalu besar, hanya sebatas kamar. Maka tentunya tempat untuk mandi juga tidak terlalu lebar. Wa fihi ahadits, dan padanya terdapat beberapa hadis. Al awal, hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kuntu aghtasilu wa ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in baini wa bainahu wahidin. Dahulu diriku mandi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in, dari ina, yakni bejana, ember. Jangan dibayarkan embernya besar, ember biasa. Bahkan Rasulullah SAW biasa mandi janabah hanya dengan menggunakan satu sok air, berarti ember yang kecil. Yang ember tersebut baini wa bainah, berada di tengah-tengah antara diriku dengan beliau, yakni satu bejana, ina'in wahid, dari ember yang satu. Tahtalifu aidina fihi, bergantian tangan-tangan kami pada ember tersebut. Rasulullah SAW mengambil air, kemudian Aisyah mengambil air, dan bergantian seperti itu. Bahkan terkesan balapan. Nanti akhir daripada hadis ya, Aisyah menyatakan berikutnya, fayubadiruni, lantas beliau mendahului itu. Ya, awalnya bergantian begitu, gantian satu-satu. Tiba-tiba belum gilirannya Aisyah, Rasul sudah nyidok lagi untuk mudah abah, yakni supaya asik. Nah, ini tentunya mungkin belum pernah dilakukan oleh sebagian kita. Sedangkan hal ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan akan keharmonisan rumah tangga beliau sallallahu alaihi wasallam. Hatta aku, sampai aku katakan, kata Aisyah, da'li da'li, yang disisakan untukku, sisakan untukku. Gantian, gantian gitu. Qalat wa huma junuban. Dalam keadaan keduanya itu junub. Ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang junub dan Aisyah pun juga dalam keadaan junub. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Juga Abu Awana dalam sahihnya, sahih Abu Awana. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya dan juga Abu Awana dalam sahihnya. Dan konteks hadis ini yang disebutkan di sini adalah lafadz Muslim. Adapun yang ada dalam tanda kurung, yakni tahtalifu aidina fihi, ini tambahan dari lafadz dalam sahih Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam sahihnya dan diberi judul bab ghusli rajuli ma'a imra'atihi, bab mandinya seseorang bersama dengan istrinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan istadalla bihi ad-Dawudi ala jawazi nadhari rajuli ila 'aurati imra'atihi wa 'aksah atau wa'aksih. Ad-Dawudi berdalil dengan hadis ini akan bolehnya seorang suami memandang kepada anunya, istrinya, dan sebaliknya. Ya, ini anunya di sini, paham ya? Tuh. Wa yu'ayyiduhu ma rawahu Ibnu Hibban, dan dikuatkan oleh apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban min tariq Sulaiman Ibnu Musa, dari jalan Sulaiman Ibnu Musa, annahu su'ila 'anil rajuli yandur ila farji imra'atihi, bahwasanya dirinya ditanya, yakni Sulaiman Ibnu Musa ditanya tentang seseorang memandang kepada anunya, istrinya. Faqal sa'altu 'Atha, maka Sulaiman menyatakan aku telah bertanya kepada Atha, Atha Ibnu Abi Rabah, Imam Ahlu Mekkah. Faqal sa'altu 'Aisyah, Atha mengatakan aku bertanya kepada Aisyah. Artinya ini perkara memang ilmiah, perkara-perkara ilmu yang memang harus dipelajari, diketahui. Sehingga perkara-perkara seperti ini di kalangan para ulama pun sedikit permasalahan agak tabu ini, akan tetapi butuh untuk kemudian tetap tersampaikan kepada umat. Dan perkara-perkara ini tentunya perkara-perkara yang sifatnya hanya diketahui oleh orang-orang dalam pada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni oleh para istri-istri beliau yang bisa langsung dengan beliau. Sehingga hal tersebut ditanyakan kepada Aisyah, ibunda kita, ibunda mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fa dzakarat hadzal hadits bi ma'nahu wa huwa nassun fil mas'alah. Lantas Aisyah menyampaikan hadis ini. Di saat ditanya hal tersebut, berarti memang hadis ini berbicara tentang masalah itu, akan bolehnya perkara tersebut. Sehingga hadis ini nassun fil mas'alah, menjadi nas, yakni dalil dalam permasalahan tersebut. Tidak ada ihtimal yang lain. Karena memang saat itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya permasalahan tersebut dan jawabannya dengan hadis ini. Qultu, aku katakan, yakni Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, wa hadza yadullu ala butlan ma ruya anha radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat, ini menunjukkan akan batilnya riwayat yang menyebutkan, ya, diriwayatkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan ma ra'aitu aurata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat seperti itu. Riwayat Aisyah radhiyallahu anha menyatakan aku tidak pernah melihat anunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Ini akhrajahu At-Tabarani, dikeluarkan oleh At-Tabarani. Kata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah fi Shaghir, Al-Mu'jam Shaghir. Wa min tariqihi Abu Nu'aim, dan dari jalan yang dikeluarkan oleh At-Tabarani itu dikeluarkan oleh Abu Nu'aim, juga Al-Khatib Al-Baghdadi. Wa fi sanadihi Baraka ibn Muhammad Al-Halabi, dan pada sanadnya terdapat rawi yang bernama Barokah bin Muhammad Al-Halabi. Syekh menyatakan wala barokata fi. Namanya barokah tetapi tidak barokah orang ini. Kenapa demikian? Fa innahu kadzabun wadda. Karena orang ini adalah pendusta lagi pemalsu hadis. Ya. Dan hal seperti ini bukan termasuk ghibah. Perkara-perkara seperti ini, pembicaraan-pembicaraan dalam masalah ilmu hadis menyebutkan menjarah daripada rawi-rawi memang pantas untuk dijarah, ini merupakan tisar li sunnatir rasul, merupakan bentuk daripada apa? Pembelaan terhadap sunnah Rasulullah SAW dari kedustaan-kedustaan orang-orang macam ini. Barokah ibnu Muhammad Al-Halabi. Faqala Al-Hafiz ibnu Hajar fil lisan hadal hadits min abatilihi. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Lisanul Mizan, filisan yakni Lisanul Mizan, kitab apa namanya? Kitab nama-nama rawi. Dan Al-Hafidz menyatakan bahwasannya hadis ini yakni hadis Aisyah radhiyallahu anha maraitu aurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza, ini merupakan min abatilihi, dari kebatilan-kebatilan Barokah bin Muhammad Al-Halabi. Jadi dia yang meletakkan hadis ini. Walahu tariqun ukhra 'inda Ibnu Majah wa Ibnu Sa'ad. Wa fihi maulat li Aisyah wa hiya majhula. Dan ada jalan yang lainnya di dalam Sunan Ibnu Majah dan juga Ibnu Sa'ad. Dan di situ tersebut ada bekas budak Aisyah. Bekas budak Aisyah ini adalah majmulah, tidak dikenal siapanya. Sehingga dengan itu Al-Busiri dalam zawaidnya mendhaifkannya. Walau tariqun thalith inda Abu Syekh, dan juga ada jalan yang lain dikeluarkan oleh Abu Syekh pada kitabnya Akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi Abu Shalih wa huwa badam dhaif. Dan dalam sanadnya terdapat Abu Shalih yaitu Badam namanya, dan dia ini dhaif. Wa Muhammad bin Qasim Al-Asadi wa huwa kadzdzab. Muhammad bin Qasim Al-Asadi seorang pendusta. Sehingga dari sisi ini walaupun ada tiga jalan, masing-masing tidak bisa menguatkan satu dengan yang lain. Hadisnya tetap tidak berubah dari posisi kedhaifannya. Terlebih yang pertama tadi adalah pemalsu hadis, ya. Kedua majhul. Ketiga pendusta. Sehingga dari sini tidak bisa terangkat menjadi hadis yang hasan. Hadisnya dhaifun jiddan. Dan Syekh menyatakan, dan yang misalnya adalah hadis idza ata ahadukum ahlahu falyastatir wa la yatajarrada tajarrudal airain. Apabila salah seorang kalian mendatangi keluarganya, hendaknya dia istitar. Ini menggunakan apa namanya? Menggunakan selimut. Dan janganlah dia telanjang bulat seperti binatang. Ini juga dhaif hadisnya. Dalam sanadnya terdapat Al-Ahwas Ibnu Hakim, dan ini dhaif. Adapun hadis idza jama'a ahadukum zaujatahu aw jariyatahu fala yanzur ila farjiha fa inna dzalika yurithul 'ama. Hadis, ada lagi hadis yang lainnya disebut oleh Syalbani rahimahullah, apabila salah seorang kalian melakukan jima, mengumpuli istrinya ataupun jariyahnya, ini budak wanita, maka janganlah dia memandang kepada anunya, karena yang demikian itu akan menyebabkan kebutaan. Hal tersebut akan membawa kepada kebutaan. Maka hadis ini adalah hadis yang maudhu. Hadis ini adalah hadis yang maudhu. Maudhu artinya palsu. Adapun illah daripada hadis tersebut disebutkan oleh Syekh panjang lebar dalam Al-Ahadits Dhaifah wal Mawdu'ah wa Atharuha Sayyi' fil Ummah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi dari keterangan-keterangan ini semua dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, bahwasannya mandi antara suami istri dalam satu bejana diperbolehkan, bahkan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya hal tersebut mengandung konsekuensi-konsekuensi, bisa saling melihat anu masing-masing, dan itu tidaklah mengapa diperbolehkan. Dan ini khusus bagi pasutri saja. Hal seperti ini bagi pasutri saja, tidak boleh bagi yang lainnya. Artinya anak kepada bapak tidak boleh, ataupun ibu kepada anak laki-lakinya yang sudah balik tidak boleh juga. Ini hanya khusus bagi suami istri saja. Saudara laki-laki dengan saudara perempuannya yang sama-sama sudah balik tidak boleh, atau sudah mumayyiz, itu juga dihindari. Perkara-perkara seperti ini akan membawa kepada dampak-dampak yang negatif, maka harus dihindari. Khusus bagi suami istri. Tayyib, afani, bagian yang kedua ataupun hadis yang kedua yang disebutkan oleh Syekh dalam perkara ini. An Muawiyah bin Haidah, dari Muawiyah ibn Haidah. Qal, berkata radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah. Muawiyah mengatakan, wahai Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadar. Wahai Rasulullah, aurat-aurat kami ini, apa yang boleh kami perlihatkan darinya dan apa yang harus kami perhatikan, yakni berhati-hati darinya. Qal, beliau menjawab, ihfaz auratak illa min zaujatik. Jaga auratmu kecuali pada istrimu. Jadi yang diizinkan hanya pada istri saja. Au ma malakat yaminu, atau kepada budak perempuanmu yang kamu miliki. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan sifat daripada orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan keberuntungan adalah walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan orang-orang yang mereka itu menjaga kemaluan-kemaluan mereka, kecuali kepada istri-istri mereka dan kepada budak-budak sahaya yang mereka miliki. Maka mereka-mereka itu tidaklah termasuk orang-orang yang tercela. Famani bataghu wa ra'a dzalika fa ulaika humul adun. Adapun orang yang mencari selain daripada itu, selain kepada istri, kepada budak yang dimiliki, maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Na'udzubillah. Baik. Qal Muawiyah kembali bertanya, Qultu ya Rasulullah wa ya Rasulullah, idza kana qaum ba'duhum fi ba'd, apabila orang-orang mereka satu dengan yang lain saling bercampur, bagaimana? Ya ini misalnya dalam kolam renang atau di sungai atau di tempat-tempat pemandian bersama. Maka Rasul menyatakan ini istata'ta an la yarayannaha ahadun fala yarayannaha. Kalau engkau mampu untuk jangan sampai terlihat oleh seorang pun, maka jangan sampai terlihat. Ini diusahakan tetap bagian aurat terjaga. Aurat itu tetap terjaga. Jangan sampai terlihat oleh siapapun. Qal qultu ya Rasulullah. Muawiyah masih bertanya lagi, wahai Rasul, idza kana ahaduna khalian, bagaimana kalau dalam keadaan sendirian, mandi sendirian, apakah juga memakai celana untuk menutupi aurat ataukah boleh telanjang bulat? Maka Rasul menyatakan Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Allah lebih berhak untuk engkau merasa malu kepadanya daripada kepada sesama manusia. Baik, tentunya hadis ini perlu adanya pembahasan lebih. Dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala beliau memberikan penjelasan-penjelasan di dalam permasalahan ini. Qala Ibnu Urwah Al-Hambali, berkata Ibnu Urwah Al-Hambali dalam Al-Kawakib, wa mubahun li kulli wahidin minaz zawjain an-nadharu ila jami'i badani sahibi, dan mubah, hukumnya boleh, mubah. Ini masalah apa ini? Masalah suami istri melihat aurat masing-masing, saling melihat. Mubah li kulli wahidin minaz zawjain an-nadharu ila jami'i badan sahibi, boleh untuk pasutri melihat masing-masing pasangan dari seluruh anggota badannya. Walam suhu, dan menyentuhnya, merabanya, hatal fard, sampai pun pada bagian anunya. Dihadar hadis, berdasarkan hadis ini. Lianna farja yahillu lahul istimta' bihi, fa jazan nadhar ilaihi, walam suhu kabaqiyatil badan. Karena bagian tersebut, anunya tersebut halal untuk kemudian istimta dengannya. Istimta yakni al-muhim, insyaallah difahami. Fajazan nadhar ilaihi, maka boleh untuk memandang kepadanya, juga boleh untuk merabanya sebagaimana bagian-bagian tubuh yang lainnya. Demikian ini khusus sekali lagi bagi pasangan suami istri. Diperbolehkan secara syar'i seluruh anggota badan. Asy-Syaikh menyatakan wa hadza madhhabu Malik wa ghairihi, dan ini merupakan pendapat mazhab Malik dan yang selainnya. Faqad rawa Ibnu Sa'ad 'anil Waqidi annahu qala, Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Al-Waqidi bahwasanya dia mengatakan ra'aitu Malikun tayyib ra'aitu Malika Ibnu Anasin wa abna Abi Dzibin la yarayani ba'san yarahu minha wa tarahu minhu. Al-Waqidi mengatakan aku melihat Malik Ibn Anas dan juga Ibn Abi Dzib, keduanya tidak memandang ada masalah, artinya tidak mengapa seorang suami melihat kepada bagian tersebut pada istrinya dan sebaliknya, seorang istri melihat pada suaminya pada bagian tersebut. Tsumma qala Urwah, Kemudian Ibnu Urwah Al-Hambali mengatakan wa yukrah an-nadhar ilal fard, dan dimakruhkan memandang kepada bagian tersebut, mungkin aurat ya. Fa inna Aisyah, aurat tertentu ini al-fard. Fa inna Aisyah qalat ma raaitu farja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Aisyah mengatakan aku tidak pernah melihat bagian anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan dari siapa? Ibnu Urwah Al-Hambali. Nah, Ibnu Urwah Al-Hambali dohirnya seolah-olah memandang bahwa hadis tersebut hadis yang sahih dan dijadikan hujjah. Maka Asy'ari Al-Albani menyatakan, qultu, aku katakan, wa khafiya 'alaihi dha'fu sanadihi alladhi sabaqa bayanu, dan tersamarkan atas beliau yakni Ibnu Urwah rahimahullah akan kedhaifan pada sanadnya yang telah dijelaskan sebelumnya. Yakni bahwasanya hal ini tidak bisa menjadi hujjah untuk pelarangan ataupun pemakruhan. Tidak ada kemakruhan, bahkan ya hal tersebut adalah perkara yang diperbolehkan. Dan hadis ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i ya, yang mengeluarkan hadis ini sebetulnya Ashabus Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Kecuali An-Nasa'i, berarti An-Nasa'i tidak termasuk yang meriwayatkan. Rawahu Ashabus Sunan illa An-Nasa'i. Ashabus Sunan Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Juga dikeluarkan oleh Ar-Ruyani dalam Al-Musnad, juga Ahmad dalam musnadnya, dan Al-Baihaqi, dan lafadz daripada hadis tadi adalah lafadz bagi Abu Dawud, sanadnya hasan, disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Ad-Dhabi dan dikuatkan oleh Ibnu Daqiq Al-Id. Taib. Wal hadits tarajjama lahu An-Nasa'i bi nadrul ma'a ila arati zaujiha. Dan hadis ini diberikan tarjim, yakni diberikan judul bab oleh Nasa'i dengan bab nadrul ma'a ila arati zaujiha. Yakni An-Nasa'i di dalam kitab Al-Israh atau ya Al-Israh, bukan dalam kitab sunannya. Karena Ashabus Sunan ila Nasa'i tadi katanya. Dikeluarkan oleh Ashabus Sunan kecuali Nasa'i. Ya ini Nasa'i mengeluarkan, cuman bukan dalam sunannya. Dikeluarkan dalam kitab yang lain, ya ini kitab Al-Israh. Sehingga di dalam kitab tersebut Nasa'i memberikan judul bab Nadrul mar'ah ila aurati zaujiha, bolehnya seorang wanita memandang kepada aurat suaminya. Wa'allaqahu al-Bukhari fi sahihi, dan juga disebutkan secara mu'allak oleh Bukhari dalam sahihnya. Bab manita sala uryanan wahdahu fil khalwah wa man tasattar fasatru afdal. Bab orang yang mandi dengan telanjang sendirian di saat ya dia tidak bersama orang lain, fil khalwah, yakni sendirian. Dan kalau memakai sitr, yakni tidak telanjang bulat, maka itu yang lebih afdal. Karena di dalam hadis tadi, di akhir daripada hadis tadi disebutkan Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Allah lebih berhak untuk kemudian seseorang merasa malu kepadanya daripada manusia. Tsumma sa'a hadis Abu Hurairah, hadis Abi Hurairah fi tisal kullin min Musa wa Ayyub alaihi wassalam fil khala uryanain. Kemudian setelah itu Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis Abu Hurairah, yakni tentang mandinya masing-masing daripada dua nabi. Mandinya Nabi Musa dan mandinya Nabi Ayyub alaihi wassalam. Dalam keadaan disebutkan di situ uryanain. Keduanya yakni dua nabi ini mandi dalam keadaan telanjang. Fa asara ila anna qawlahu fil hadis Allah ahaqqu an yustahya mahmulun ala ma wal afdal wal akmal. Maka di sini Al-Imam Bukhari memberikan isyarat bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa untuk seseorang tetap memakai sitr ya, tetap memakai apa namanya penutup kemaluan dalam keadaan mandi itu lebih afdal, lebih sempurna, bukan wajib. Jadi hadis tadi Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas ini dibawa kepada makna apa? Makna afdaliyah, makna kamal, lebih sempurna, lebih utama. Allah Subhanahu wa taala la taqfa alaihi khafiyah. Tidak ada yang tersamarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam keadaan seperti ini, meskipun kita berada di kamar mandi sendirian, maka tidak tersamarkan diri-diri kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka sepantasnya bagi seseorang untuk tetap menutupi daripada auratnya. Al-Munawi menyatakan waqad hamalahu syafi'iyah 'ala nadab. Asy-Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, para ulama dari mazhab tersebut membawa makna hadis tadi Allah ahaku an yustahya minhu minan nas pada makna an-nadab, yakni maknanya adalah sunnah, bukan wajib. Bukan wajib untuk memakai sitr. Wa mimman wafaqahum Ibnu Jarir, dan disepakati oleh Ibnu Jarir. Fa awwalul khabar fil athar 'ala an-nadab. Fa awwala al-khabar fil athar 'ala an-nadab. Maka di sini ditakwilkan, ya, khobar ini hadis tersebut ditakwilkan kepada makna nadab, padahal secara zahir itu wajib untuk kita memakai penutup di saat mandi, tidak boleh telanjang bulat secara zahir. Lafadznya Allahu ahaqqu an tustahya atau an yustahya, Allah lebih berhak untuk dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kepada manusia. Kepada manusia saja dikatakan tadi usahakan itu jangan sampai terlihat, maka kepada Allah lebih-lebih lagi. Zahirnya seolah-olah adalah wajib, akan tetapi ya, dimaknai dengan makna mandub ataupun mustahab, ya, disunnahkan hal tersebut karena adanya dari hadis-hadis yang lainnya, ya, di mana zahir daripada hadis Aisyah juga, di mana Rasulullah SAW mandi bersama dengan Aisyah. Di saat Aisyah ditanya apakah melihat apa namanya bagian tersebut pada Rasulullah SAW, maka Aisyah menceritakan tentang mandinya. Ini sudah korina-korina yang sangat jelas. Demikian pula Musa alaihi salam mandi dalam keadaan uryan, ya. Kemudian juga Ayub alaihi salam mandi dalam keadaan uryan dalam Sahih Bukhari. Di saat mandi tersebut kemudian jatuh belalang terbuat dari emas, diambil sama Ayub. Padahal beliau sudah, ya, ini setelah kejadian yang menimpa beliau dari berbagai macam musibah, sudah dikembalikan istilahnya kekayaan dan sebagainya. Dan di situ hadisnya apa namanya bisa dirujuk dalam Sahih Bukhari. Al-Muhim menceritakan tentang bagaimana Nabi Ayub alaihissalam mandi dalam keadaan telanjang, sehingga hal ini menunjukkan akan bolehnya hal tersebut. Lian Allah Ta'ala la yaghibu anhu syai' min khalqihi uratan aw ghairu uratin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah tersamarkan darinya sedikit pun dari makhluknya. Baik makhluk itu dalam keadaan telanjang bulat ataupun ada istilahnya pakaian yang menempel pada tubuhnya, tetap saja bagi Allah Subhanahu wa taala itu tetaplah, ya, terlihat semuanya. Tidak ada yang tersamarkan bagi Allah. Sehingga dalam artian bahwa kalau seseorang kemudian memakai sesuatu yang menutupinya, walaupun itu tidaklah tertutupi di pandangan Allah, dalam artian tidak ada yang bisa menutupi daripada pengetahuan Allah, akan tetapi itu menunjukkan akan adab. Sehingga hal tersebut, ya, sifatnya adalah sunnah mustahabbah, disunnahkan, dianjurkan, bukan diwajibkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian penjelasan daripada adab yang ke-9. Berikutnya kita masuk kepada adab yang ke-10. Sebelum kita tambahkan, mungkin ada pertanyaan. Jangan yang terlalu dalam. Kalau tanya yang dangkal-dangkal saja. Kalau lebih dari sekedar melihat menyentuh enggak apa-apa. Itu lebih dari sekedar melihat ya. Menyentuh enggak apa-apa. Yang tadi yang kita bahas ini menyentuh. Enggak apa-apa. Kemarin jangan takut tidak bahagia saat menjalankan syariat. Kenapa? Jangan takut tidak bahagia saat menjalankan syariat. Tidak bahagia. Kenapa? Jangan takut tidak bahagia saat menjalankan syariat. Iya. Nah itu berlaku untuk suami dan istri. Iya. Berlaku untuk siapa saja. Dalam kaitannya dengan apa itu? Ini kita mulai agak dalam. Menikah lagi kemarin. Iya. Kenapa? Nah itu kan itu konteksnya untuk suami atau untuk istri atau dua-duanya. Dua-duanya. Dua-duanya. Iya dua-duanya. Konteksnya untuk dua-duanya. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah dalam setiap yang disyariatkannya. Hanya saja seseorang harus benar dalam niatnya. Perkara tersebut bukan perkara yang enteng karena itu adalah ibadah, ya, bukan sekedar bersenang-senang. Jangan memandang kesenangannya tetapi tidak memandang tanggung jawabnya. Kalau seseorang kemudian dia menjalankan satu ibadah besar seperti itu, ya, kemudian dia hanya memandang dari sisi kesenangannya saja, dia meremehkan dari sisi kewajibannya, tanggung jawabnya dan sebagainya, maka jangan salahkan orang kalau kemudian mereka akan meremehkan dia. Ya. Mandi dulu atau wudu dulu? Oh, ini enggak nyambung ini sudah. Sudah. Pertanyaannya sudah lewat ini sudah. Ya. Tuh, gimana gimana? Setelah kumpul, ya. Mandi dulu atau wudu dulu? Setelah kumpul, setelah selesai artinya ya. Nah itu permasalahan yang akan dibahas setelahnya ini nanti. Ini adab yang ke-10 ya. Nah adab yang ke-10 nanti. Jadi saya lagi, perkara tersebut perkara yang tentunya dihasung. Dan kalau seseorang menjalankannya karena Allah Subhanahu wa taala, masalah dijawab dan dia paham niatnya tidak semata-mata hanya untuk pelampiasan kepada hasrat dan syahwat, maka Allah pun akan memberikan kedudukan bagi dia. Itu adalah ibadah, ya. Dan insya Allah akan berakhir dengan kebahagiaan, berakhir dengan manis, sebagaimana namanya madu. Madu itu kan manis. Siapa yang tidak ingin madu? Iya kan? Nah, itu akan benar-benar menjadi madu kalau apa? Kalau menjalankan syariat. Jadi butuh kepada ilmu, butuh kepada ya tidak hanya sekedar ana menghasung, akan tetapi ana sendiri belum melakukan dan memang dalam keadaan memang belum mampu mengetahui akan kelemahan, ya kan? Akan tetapi ana meyakini bahwa itu adalah syariat yang benar, akan membawa kepada kebahagiaan, akan membawa kepada apa? Kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat jika dijalankan benar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wajib diyakini bagi wanita, bagi laki dan wanita semua, bagi pihak suami maupun istri harus tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mungkin bisa ana sampaikan terkait dengan masalah yang ditanyakan. Ada lagi yang lain? Cukup. Kita tambahkan satu adab lagi. Yang ke-10. Tawaddu'ul junub qoblan naum. Tawaddu'ul junub qoblan naum. Berwudunya orang yang junub sebelum tidur. Wala yanamani junubain illa idza tawaddu'a. Dan janganlah dua orang yang junub tidur kecuali apabila telah berwudu. Dan ini pun juga bukan larangan dalam artian sampai pada taraf haram. Seseorang junub kemudian tidur itu haram, enggak sampai demikian. Akan tetapi ini merupakan hasungan sunnah, bahwa sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian. Meskipun berwudu tersebut belum mengangkat hadas, akan tetapi dia meringankan daripada hadas tersebut. Terlebih dengan itu kemudian seseorang bisa membersihkan ya, kemaluannya. Kemudian setelah itu baru berwudu, ya, tidur dalam keadaan bersih tenang. Wa fihi ahadits, dan padanya terdapat beberapa hadis. Al awal, hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakula aw yanam wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawaddaa wudhu'ahu lis-shalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak makan atau hendak tidur dalam keadaan beliau junub, beliau membasuh kemaluan beliau dan beliau berwudu, wudu beliau untuk sholat. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, juga dikeluarkan oleh Abu Awana dalam sahihnya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila selesai melakukan hubungan dengan istri-istri beliau, kemudian hendak menyentuh daripada bejana ataupun makanan, maka beliau tidak langsung menyentuh bejana tersebut atau makanan tersebut hingga beliau berwudu terlebih dahulu, yakni membasuh kemaluan beliau dan berwudu. Wudu sempurna, wudu untuk sholat ya, walaupun belum boleh sholat tentunya. Hanya wudunya itu adalah wudu sama seperti wudu seseorang di saat tidak sholat, yakni sempurna. Demikian pula di saat beliau tidak tidur, jadi tidak langsung tidur, tetapi berwudu terlebih dahulu. Tayyib, hadis yang pertama. Berikutnya hadis yang kedua. Atsani an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Umar qal, bahwasanya Umar mengatakan, ya Rasulullah, ayana muahaduna wa huwa junubun, wahai Rasulullah, bolehkah salah seorang kami tidur dalam keadaan junub? Qala na'am idza tawaddoa. Maka beliau menjawab, iya benar, boleh apabila telah berwudu. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, tawaddo wa ghsil dzakarak tsumma nam. Berwudulah kemudian basuh zakarmu, yakni kemaluanmu, kemudian baru setelah itu tidurlah. Jadi di sini beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berwudu. Tentunya sebelum berwudu membasuh dulu zakarnya, ya kemaluan, kemudian baru berwudu dan baru kemudian tidur. Wa fi riwayah, dan pada riwayat yang lain, na'am liyatawaddo tsumma liyanam hatta yaghtazil idza syaa. Iya, boleh. Hendaknya dia berwudu kemudian tidur hingga kemudian mandi apabila dia mau. Wa fi ukhra, na'am, pada lafaz yang lainnya lagi, iya boleh. Wa yatawaddo insya'a, berwudu jika mau. Berarti di sini wudu ini hukumnya tidak sampai pada taraf wajib. Dihasung oleh Rasulullah SAW untuk berwudu, dan itu lebih afdal jika mau, kata beliau, ya tawaddo insya'a. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan Abu Awanah dalam sahih mereka, dan juga Ibnu Asakir. As-Syalbani rahimahullah menyatakan, wa hiya tadullu ala adami wujubi hadzal wudu wa huwa madhhab jumhuril ulama. Ini menunjukkan ya bahwasannya tidak wajib berwudu, dan ini merupakan pendapat jumhurul ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan seseorang sebelum tidur berwudu itu utama meskipun dalam keadaan tidak junub. Dalam keadaan tidak junub, kalau memungkinkan dan bisa dijaga, itu lebih utama. Berwudu, kemudian setelah itu berbaring, membaca doa mau tidur, ya. Lebih utama lagi membaca ayat kursi, kemudian tidur. Dan ini akan benar-benar bisa menjaga daripada gangguan-gangguan syaitan. Terlebih, kalau mungkin ada yang merasa sering memimpi dengan mimpi-mimpi yang buruk, ya, yang menakutkan dan sebagainya, ini merupakan ciri-ciri adanya gangguan-gangguan syaitan pada dirinya. Maka lakukan hal-hal seperti ini, ya. Bismillah, berwudu dengan niat, ya, wudunya wudu mau sholat itu seperti mau sholat, ya, berwudu bismillah. Kemudian setelah itu membaca ayat kursi, kalau hafal ayat kursi, kalau tidak buka Al-Qur'an juga tidak mengapa dibaca. Ya, kemudian doa-doa hendak tidur. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajhtu wajhi ilaik wa fawatu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik. Rahbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika ladzi anzalta wa nabiyyika ladzi arsalta. Setelah doa ini jangan ditambah-tambah dengan kalimat apapun, ya. Kalau diajak bicara sama orang, kalau kita berbicara kembali, maka diulang lagi nanti doanya. Jadikan doa tersebut yang terakhir. Kalau meninggal pada saat itu, maka insya Allah akan masuk surga. Itu sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Doanya sudah hafal semua insya Allah, ya? Nah, belum? Masya Allah. Nah, selama ini kalau tidur bagaimana? Nah, kalau tidur merem, ya. Iya, betul itu. Tasbih takbir itu juga masya Allah. Tasbih takbir dan tahmid 33 kali. Itu juga merupakan zikir-zikir menjelang tidur. Kemudian doa yang biasa dibaca itu anak-anak itu hafal itu apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Atau ahya wa amut. Itu juga bisa. Hanya saja yang mendapatkan dengan jelas Rasulullah SAW menyatakan barang siapa meninggal pada saat itu maka dia masuk surga. Itu adalah hadis yang anak baca tadi. Itu doa yang memang agak panjang tapi maknanya bagus sekali. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah aku serahkan diriku kepadamu. Wajhtu wajhi ilaik, aku hadapkan wajahku kepadamu, dan seterusnya. Al-muhim itu kalau bisa dihafalkan kemudian diamalkan masuk. Tidak terlalu panjang insyaallah. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.